ada beberapa permasalahan. Yang pertama tentang definisi puasa. Apa sebenarnya makna puasa? Serta keterangan rukun-rukun berpuasa. Pembahasan yang kedua tentang hukum berpuasa Ramadan. Pembahasan yang ketiga tentang macam-macam puasa. Yang keempat tentang keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Serta hikmah dari disyariatkannya berpuasa. Yang kelima, pembahasan tentang syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Yang keenam, pembahasan yang keenam yaitu tetapnya masuknya bulan Ramadan dan selesainya. Dan yang ketujuh, waktu niat dalam berpuasa di bulan Ramadan serta hukumnya. Maka insyaallah taala kita akan memulai dari pembahasan yang pertama, al-mas'alatul ula ta'rifus siyam wa bayanu arkani. Definisi tentang puasa dan penjelasan tentang rukun-rukunnya. Perlu diketahui bahwa kewajiban berpuasa dari bulan Ramadan itu ada beberapa marhalah, ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, bagi siapa yang tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk memberi fidyah. Memberi fidyah makanan kepada orang miskin. Nah, ini tahapan pertama dalam pensyariatan puasa. Yang kedua, tidak ada pilihan. Bagi siapapun tidak ada pilihan. Dan diwajibkan untuk berpuasa. Namun, apabila telah malam, dan dia tertidur kemudian dia bangun, maka tidak boleh baginya untuk berbuka malam hari. Ini tahapan yang kedua. Yang ketiga, setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad dalam suratul Baqarah ayat 187. Nah, ini marhalah atau tingkapan tahapan disyariatkannya berpuasa pada bulan Ramadan. Di sana ada pembahasan tentang nama-nama lain dari berpuasa. Nama-nama lain dari apa? Berpuasa. Di antaranya adalah puasa itu juga disebut sobron, sabar. Saumu syahron atau saumu syahrin as-sabru wa thalathatu ayyam min kulli syahrin ta'dilu saumad dahr. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini beberapa faedah yang insyaallah taala kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi puasa. Ta'rifuhu, definisinya, as-siyamu fil lughati al-imsak an syai. Berpuasa secara bahasa itu artinya adalah al-imsak, menahan dari sesuatu. Jadi kalau ada orang itu menahan sesuatu, berarti dia sedang berpuasa secara bahasa. Karena memang hukum asal makna puasa itu menahan. Kenapa Anda enggak makan hari ini? Ya, sedang puasa. Hati-hati nih. Ini puasa, puasa betul dengan makna puasa apa? Puasa maksudnya ini menahan. Gitu. Meskipun dia hanya menahan sesuatu, enggak ikut makan, dia dikatakan puasa. Tapi puasa secara itu biasa. Ya, definisi-definisi yang seperti ini biasa dalam dunia ya takrif. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'irul muftirat ma'an niyyah min thulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syams. Yang namanya berpuasa secara syariat adalah menahan dari makan dan minum serta pembatal-pembatal puasa disertai dengan niat. Diawali dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, ini puasa syariat. Jadi kalau bertamu orang ya hari apa saja, siang kemudian disuguhi, monggo ini didahar, dia menjawab puasa saya. Hati-hati, jangan tertipu kamu. Bisa jadi dia memaknakan puasa itu secara bahas, kan nggak salah, kan? Salah nggak? Nggak salah. Makanya kalau orang ahli bahas sastra itu biasanya pinter untuk diskusi, karena dia paham bahas makna bahasa-bahasa. Jadi disebutkan, bisa dicari dalam Mu'jam Maqayisil Lughah karya Ibnu Baris, atau dalam Lisanul Arab, lisannya orang Arab. Nah, barakallahu fikum. Ini makna puasa atau definisi puasa, yaitu menahan makan dan minum dan menahan semua yang membatalkannya disertai dengan niat, dimulai dari fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Ini puasa. Definisi puasa secara, jadi enggak makan, enggak minum, pembatal-pembatal disertai dengan niat. Niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, arkanuhu, kemudian rukun-rukunnya. Min khilali ta'rifi siyami fil istilah yattadhihu anna lahu ruknain asasiyain. Dari definisi puasa secara istilah, kita sudah tahu jelas bagi kita bahwa puasa itu memiliki dua rukun yang pokok. Dua rukun yang pokok. Yang pertama, al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan dari hal-hal membatalkan puasa diawali dari terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari. Jadi ini rukun yang pertama. Ketika orang berpuasa harus seperti ini. Yang berpuasa awan-awan madang berarti puasa betul itu. Puasa bukan? Hah? Bukan puasa? Puasa bukan? Iya, bukan puasa. Terangkan dengan jelas di sini, yang namanya puasa ya menahan dari makan dan minum. Dimulai dari fajar shadiq dan terbitnya terbenamnya matahari. Berarti kalau siang makan ya enggak puasa. Bukan puasa syariat. Jelas ya? Ini rukun pertama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wattabu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Nah, lalu sekarang campurilah mereka. Campuri mereka maksudnya boleh seorang berhubungan dengan keluarganya. Silakan campuri mereka. Serta carilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Artinya boleh ini di malam hari setelah berbuka. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu ketika fajar. Wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad adalah bayadun nahar wa sawadul lail. Benang putih itu maksudnya waktu siang, fajar shodiq itu benang putih. Benang hitam itu artinya malam hari. Kalau kita mau terjemahkan al-khaytul abyad itu artinya benang putih. Oh, berarti makan dan minumlah. Makan dan minumlah tetap boleh mencampuri keluarganya ya sampai benang putih menjadi benang hitam. Hanya dia pasang benang. Pasang di orang malik-malik begitu. Ya enggak bakal malik kalau kayak gitu memahaminya gitu. Enggak bakal berubah. Kamu pasang benang putih saja. Lebih delekan, ngisorkan, duhurkan sampai kanan kiri tetap putih baik, Bro. Iya kan? Jadi kamu ada kelainan. Lama-lama ireng nggih. Gitu. Lama-lama ireng misalnya. Dikata enggak ada kelainan. Artinya enggak harus begitu, enggak. Quran aja itu kadang mengangkat kita seperti itu. Kan kalau dipahami kan begitu ya. Oh, berarti ini boleh terus makan. Enggak apa-apa makan, yang penting kita pasang benang putih. Lah nanti kalau dia hitam berarti ini boleh buka. Ya udah bakal ireng-ireng gue benang putih. Saja ini ditafsirkan yang dimaksud dengan benang putih itu adalah darsodiklah. Saat itu seorang yang berpuasa hendaknya menahan makan dan kemudian sampai benang hitam, sampai jelas benang hitam. Ini maksudnya adalah malam hari terbenamnya hari. Nah, yang kala itu boleh bagi seorang yang berpuasa untuk makan dan minum, mencampuri keluarga. Jelas ya? Ini rukun yang pertama. Asani, rukun yang kedua adalah niyah. Niat harus ada. Bi'an yaqsida sha'imu bihadzal imsaki 'anil muftirat ibadatan Allah. Maksudnya niat itu bagaimana? Orang yang berpuasa itu memaksudkan dengan menahannya dia enggak makan, dia tidak minum, dia tidak mencampuri keluarga, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu sebagai bentuk ibadah. Dan Allah yang memerintahkan. Jelas ya? Dan niat di situ. Kenapa kamu enggak makan? Diperintahkan oleh Allah untuk tidak makan. Udu karena kenapa kamu tidak makan? Dibarengkan. Tadanya kan cok madang. Enggak, kan itu. Jelas ya? Jadi niat itu ya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bin niyyah tatamayyazul a'malul maqsudah lil ibadati an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niat akan terbedakan amalan-amalan yang dimaksud untuk beribadah dari selainnya berupa amalan-amalan yang lain. Perbedaan itu dengan apa? Niat. Kan orang menahan tidak makan itu kan banyak kan? Ada mungkin orang yang tidak makan itu karena bareng. Ada yang tidak makan itu karena ibadah. Ada yang orang tidak makan itu karena dan seterusnya macam-macam. Gak doyan misalnya. Kenapa? Karena gak doyan. Ya sudah. Ada. Nah, ini niat. Bedakan yang seperti itu. Wabin niyah tatamayyizul ibadat ba'dha 'an ba'dhin. Dan dengan niat itu juga terbedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sebagiannya dengan sebagian yang lain itu ibadah. Itu dengan niat terbedakan yang seperti itu. Saya berikan contoh. Saya berikan apa? Contoh. Kita biasa mandi kan? Iya kan? Biasa mandi di sore. Nah, misalnya seseorang itu janabah, punya hadas besar. Orang punya hadas besar. Maka dia itu harus ada niat untuk mandi hadas besar. Mandi seperti biasa nih, bukan. Beda. Apa pada gitu. Beda kan? Niatnya kan? Nah itu. Bedakan niat. Mandi ini kok sama dengan air. Ya kan? Sama kan? Isu. Yang membedakan itu niat. Jadi beda antara kalau niat mandi pagi biasa. Jadi karena hadat. Itu niat. Kedudukan niat seperti itu. Bayak situ sa'imu bihadha siyam. Ya, orang yang berpuasa memaksudkan dengan melakukan yang seperti ini untuk berpuasa. Imma siyam Ramadan au ghairu min anwa'is siyam. Ada kalanya berpuasa di bulan Ramadan atau selainnya dari puasa puasa yang lain. Puasa kan bukan hanya puasa Ramadan saja kan? Bukan hanya puasa Ramadan saja. Nah, jelas ya. Jadi ini rukun berpuasa. Dua. Yang pertama adalah menahan dari yang membatalkan puasa. Siapa bang yang membatalkan puasa? Ditanya. Makan, minum, berhubungan badan di waktu yang boleh. Nah, tapi kadang-kadang ulama membahas. Kadang-kadang boleh. Meskipun di bulan Ramadan. Jadi gimana? Pergi mau. Orang safar kan boleh kan? Boleh batal enggak? Boleh. Trap. Safar dia. Berbayu, ya, tidak masalah, tidak berpuasa. Apa dia berdosa? Dia safar dapat dosa. Ya dong, ya puasa. Kita bukan lagi ngomong donge, hukumnya apa gitu loh. Ngomong donge keluar orang takon, orang bahas hukumnya apa, biasanya. Tapi kalau ini memang disengaja, ini tidak boleh. Ulama mengatakan kalau disengaja itu tidak boleh. Mbok-mbok menolong stres dengan kurang kuat. Butuh bertahan. Sabar. Tidak boleh. Kalau. Justru itu memang kamu suruh menahan. Beda. Kalau memang orang itu biasa ya keperluan. Tidak ada unsur kesengajaan. Ini dia membatalkan puasa. Enggak. Safar ini berat, misalnya. Ngeriat, misalnya. Itu dumadang. Dan dia. dalam keluarga. Boleh. Nah. Wa dalilu hadza dan dalil dari rukun ini, rukun berpuasa atau rukun niat, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Lalu kadang-kadang ini menjadi pembahasan pula, apa hukum melafadzkan niat? Hukum melafadzkan niat. Niat itu dilafadzkan. Ya. Ini juga menjadi pembahasan para ulama. Ini menjadi pembahasan para ulama. Bukan saya yang membahas, para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, melafadzkan niat itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi. Berarti dilakukan atau tidak dilakukan? Tidak dilakukan. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang barang-barang dipimpin oleh pemimpin. Itu niat barang. Itu kan artinya aku niat puasa besok untuk menunaikan kewajiban di tahun ini, gitu ya. Lillahi rabbil alamin. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Fardhi syahri kewajiban bulan ini. Ramadhan bulan Ramadhan. Fi hadhihi sanati lillahi rabbil alamin. Itu enggak ada. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ditinggalkan. Karena tidak ada landasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang meniatkan atau melafadzkan niat, apa-apa dilafadzkan, mau sholat niat. Nawaitu mau sholat apa? Sholli. Dengan itu artinya apa sih? Aku meniatkan saya akan sholat. Yang sholat apa misalnya? Itu tidak ada. Tapi dalam pendapat ada yang kamu ikuti itu pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kamu ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu memperdebat. Kalau mau berbicara tentang pendapat banyak belajar kamu. Kalau mau berbicara tentang apa? Belajar kamu duduk. Nah, barakallahu fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya semua orang akan mendapatkan apa yang dia yang ia niatkan akan ia dapatkan insyaallah cepat atau lambat di dunia ini ataupun di kadang-kadang ada yang Allah segerakan, kadang-kadang ada yang Allah tunda kebaikan bagi hamba. Nah, al-mas'alah tsaniyah, pembahasan yang kedua, hukum yang Ramadan wa dalilu dhalik, hukum berpuasa di bulan Ramadan dan dalilnya. Hukum berpuasa bulan Ramadan dan dalilnya. Apa hukumnya? Faradallahu azza wa jalla yama syahri Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Hukumnya wajib. Wa ja'alahu ahada arkanil Islamil khamsah. Dan Allah menjadikan puasa Ramadan itu salah satu dari rukun-rukun Islam yang lima. Puasa Ramadan menjadi salah satu rukun Islam. Oleh karena itu aneh apabila ada pertanyaan, itu ada orang Islam tapi gak puasa, ini aneh. Wong itu rukunnya, rukun itu gak bisa diganti. Gak bisa digantikan, rukun itu harus ditunaikan, gak bisa diganti. Nah, ya, kalau kewajiban lah kadang-kadang itu boleh digantikan. Kadang-kadang bisa digantikan kalau ada udzur. Itu kewajiban. Tapi kalau rukun, bisa diganti. Kayak orang itu, misalnya, lempar jumroh, lontar jumroh. Tanggal 11, 12, dan 13. Ketika seorang melaksanakan ibadah haji, itu wajib hukumnya. Kalau tidak dilakukan, dia kena apa? Ham, bayar denda. Kalau betul-betul uzur lah ya, uzur, misalnya kambing, potong kambing kemudian dibagikan, dua bisa dengan puasa, tiga bisa dengan dimakan orang miskin. Nah, dan itu hendaknya dilakukan dulu. Kalau ada uzur lah itu tidak, sakit misalnya bisa. Nah, dia kena, itu kewajiban, bisa diganti. Kalau rukun tidak bisa. Haji nggak ke Arafah, jadi batal hajinya, belum haji. Haji itu ya wukuf di Arafah. Hanya meskipun orang sakit, orang diinfus, tetap ya tetap apa di ajak ke Arafah, meski hanya sebentar. Turun di Arafah sebentar, kemudian berdoa, berangkat lagi. Tidak masalah. Ini panjang ya. Alhasil, kita sedang menerangkan tentang kewajiban dan sebuah rukun. Rukun itu harus. Nah, puasa Ramadan ini rukun. Jadi harus. Kalau menjadi seorang muslim, harus berpuasa di bulan Ramadan. Wadzalika fi qawlihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian ber dalil yang jelas Al-Baqarah 183. Walima rawahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, qamis salat wa ita'us zakat wa shaum ramadan hajj baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun atas lima, kemudian disebutkan, dan salah satunya adalah berpuasa dan Ramadan. Waqad ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil islami lati ulimat minad dini bidharura wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil islam. فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. Dan umat itu juga telah sepakat wajibnya berpuasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan ini termasuk salah satu daripada rukun-rukun Islam yang telah diketahui dengan pasti. Siapa yang mengingkarinya, kufur dia, keluar dari Islam. Sehingga atas itu telah tetaplah akan kewajiban berpuasa, tetapkan oleh Al-Quran, Kitabullah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kesepakatan umat. Dan kaum muslimin telah bersepakat kufurnya orang yang mengingkarinya. Nah, berarti jelas ya, hukumnya jelas, wajib. Dasarnya firman Allah, hadits Rasulullah, kesepakatan umat. Al-masalah tsalitsah, pembahasan tentang siam, macam-macam berpuasa. Jadi ada macam-macam ini, masya Allah ini. Kalau ibadah itu banyak variasinya, maksudnya banyak variasi di sini, variasi yang ditentukan oleh syariat, ya. Bukan, banyak variasi. Berarti kita variasi direct puasa donge dari Fajar Shadiq sampai maghrib menjelang terbenamnya matahari. Variasi direct di Jakarta Nasar Jok Maghrib baik. Nggak bisa. Nggak boleh. Atau misalnya kan sebulan ya. Jadi mau setina baik. Dan puasa setina. Dan puasa setina. Dan variasi. Atau misalnya kan borong ya rokok. Ini udah setina puasa. Ini udah setina mani ora. Variasi. Kan. Bukan yang dimaksud seperti ini. Macam-macam puasa itu banyak. Wajibun wa tatawwu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam. Puasa yang hukumnya wajib ada 3 macam. Yang pertama, shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Yang kedua, shaumul kafarah, puasa karena kafarah, karena dia melanggar berpuasa. Sehingga dia mengganti, itu kan kafarah. Dan yang ketiga, shaumun nadar. Puasa karena nadar itu qaul ya. Nah, nyong wis bisa gawe umah. Puasanya ana rong budal. Bernadar. Bisa gawe umah sing main mewah megah. Misalnya puasanya ana rong budal. Maka wajib puasa itu 2 bulan. Nah ini wajib untuk menunaikan apa? Tabarakallahu fikum. Ini kan ditinjau dari sisi wajibnya. Wajib seorang untuk menunaikan nadar. Kalau orang kalau membahas tentang hukum nadarnya, nadar itu hukumnya makruh. Karena nadar itu tidak keluar kecuali di orang yang il. Mau beramal saja mawi apa? Karena syaratnya duit, mau gramagreh, gua mewah, bohong. Apa kamu mau ibadah saja mawi begitu-begitu? Nah, begitu. Walhasil, kita bukan membahas tentang itu. Kita membahas tentang puasa yang wajib. Adalah puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi ramadhan wa fi shaumi tatawwu amma baqiyatul aqsami fatati na'am fi mawadhi'ha insyaallah. Ini berhenti apa gimana? Berhenti. Saya menit lagi saya berhenti. Berarti sampai sekarang aktafi bi al-qadar subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka ilaik. 5 menit lagi waktu isya kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.